Mitra bisnis, beberapa perusahaan BUMN memasang iklan di media massa melarang karyawannya menerima parcel atau bingkisan dalam rangka menyambut hari raya. Iklan semacam ini menghabiskan dana promosi ratusan juta rupiah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebetulnya kalau badan usaha milik negara itu boleh berpromosi kalau tujuannya untuk meningkatkan daya tarik pelanggan kalau dia bergerak dalam penjualan jasa langsung ke masyarakat. Tapi kalau tidak, ya sebetulnya tidak perlu mereka beriklan. Nah, kadang-kadang kan iklan ini sering untuk kebutuhan promosi pribadi dari pimpinan pribadi gitu ya. Atau apa, keperluan-keperluan yang sebetulnya tidak berkaitan dengan promosi produk atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN itu. Nah ini sebetulnya bukan salahnya BUMN itu, ya sebaiknya itu satu saja dari kantor Kementerian Kominfo, ya atas nama pemerintah, ya memberitahukan ya kepada publik bahwa semua instansi pemerintah, BUMN, ya tidak boleh menerima parcel. Jadi tidak usah, nggak perlu. Itu kan kebijakannya kan satu. Itu kan kebijakan pemerintah. Jadi yang harus disosialisasikan kebijakan pemerintahnya aja. Nggak perlu perusahaan-perusahaan BUMN itu melakukan juga itu. Jadi pemborosan, jadi cukup saja. Apakah Kementerian Kominfo misalnya, ya menyebar memasang pengumuman menyebar ini. Lalu Pak, kekhawatiran terjadinya praktek gratifikasi juga membayangi tradisi pemberian parcel ini. Kalau dalam pandangan Bapak? Ya, memang mengandung unsur bisa mengandung unsur suap atau gratifikasi ya. Jadi pemberian itu kan biasanya kan menimbulkan efek orang itu menjadi taskan di mendapat perhatian khusus. Nah itu yang karena itu ya akhirnya dilarang. Gratifikasi itu kan bentuknya bisa macam-macam ya, bisa yang nilai ekonomisnya kecil tapi nilai apanya tinggi gitu. Nilai kepuasannya tinggi gitu. Kalau tradisi silaturahmi yang lebih ideal menurut Bapak seperti apa menjelang hari raya nanti? Silaturahimnya bisa, kan misalnya aja dalam bentuk-bentuk lain, ya pengiriman kartu, ucapan, itu kan sama silaturahim itu kan saling memperhatikan, ya. Tanda memperhatikan itu kan tidak harus diikuti dengan pemberian berupa materi, gitu ya. Pengiriman apa, barang-barang, dan sebagainya, ya. Ya cukup pasukan ucapan saja yang tertulis berupa kartu. Kemudian ada yang silaturahim yang langsung ya menghadiri pertemuan bisa juga. Nah, ada acara halal bihalal kan. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.